yang tak akan mengerti yang sebenarnya di hati. Tapi ketika kau ada di sini, seolah tak peduli, tetapi kau pahami. Sedih saat kau menangis, tertawa bersama bahagia. Ku rasa apa yang kamu rasa. Dunia sangat indah, ku ada karena kau ada. Kau berarti dan tak akan terganti. Hari demi hari teruslah berganti. Berjuta orang di dunia yang kutemui, tapi tidak ada yang seperti kamu. Mengerti dan menerimaku apa adanya. Meskipun nantinya kamu pergi jauh, kamu harus tahu aku akan tetap. Seolah tak peduli, tetapi ku pahami. Sedih saat kau menangis, tertawa bersama bahagia. Bersama bahagia, ku rasa.